binasakan mereka hina kadzdzabu rusulana, ketika mereka mendustakan rasul-rasul kami, ketika mereka mengingkari, menentang para rasul, utusan-utusan Allah. Walam tufid fihim mawa'id, tidak berfaedah bagi mereka nasihat-nasihat. Falam nujdilahum nasiran, atau falam najdilahum nasiran, tidak dapat kami dapati untuk mereka seorang penolong pun. Tidak ada seorang penolong pun bagi sikap perlahan, sikap tenang. Bikulli kafirin wajahid, bukankah mereka lebih pantas dan lebih banyak berhak untuk mendapatkan kebinasaan dan kehancuran hukuman dibandingkan orang-orang dan dari orang-orang seluruh orang-orang kafir dan orang-orang yang jahil, atau kembalinya kepada Rasulullah SAW yang Allah utus membawa rahmat dan ta'ani terhadap semua penentang, terhadap semua orang-orang yang kafir. Jadi beliau tidak yakni terburu-buru memintakan azab, minta disegerakan turunnya azab. Bahkan beliau yakni ketika orang-orang Quraisy dan yakni kena dihukum oleh Allah dengan ditimpakan kepada mereka kekeringan, kemarau panjang, mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta untuk diringankan, untuk dilepaskan dari azab itu. Rasulullah dengan enam segera memintakan ampun, memintakan kepada Allah untuk ditahan dari mereka azab tersebut. Dan ini salah satu di antara bentuk rahmatnya. Bahkan beliau pribadi, keberadaan beliau, diutusnya beliau adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Illa rahmatan lil alamin. Amin. Tidaklah Rasulullah itu diutus melainkan sebagai rahmat. Beliau sendiri pun menyatakan dirinya rahmatun muhdah, rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk umat manusia. Rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk umat manusia. Dengan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, rahmat pula bukan hanya orang-orang, bagi orang-orang yang beriman, tapi juga rahmat Allah bagi orang-orang yang kafir, karena mereka tidak segera dibinasakan dengan kekafiran dan keingkaran mereka, bahkan ini penentangan si keinginan mereka yang antusias membunuh Rasulullah SAW, memerangi dakwah beliau, itu tidak membuat mereka ini segera diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan pula, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana mu'adzibahum wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selama Rasulullah berada di tengah-tengah, padahal Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab mereka selama mereka minta ampun kepada Allah. Qala Syekh rahimahullah qauluhu, afa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Apakah orang-orang yang berada di atas bayyinah, keterangan al-haq dari Rabb-nya, sama seperti orang-orang yang dihiasi kejelekan-kejelekan mereka, amalan mereka, dan mengikuti hawa nafsu mereka? Ay la yastawi, tidak sama. Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena jelas tidak mungkin sama orang yang mendapatkan petunjuk dengan orang-orang yang menyimpang. La yastawi man huwa ala basiratin min amri dini, tidak sama orang-orang yang berada di atas basirah, di atas pengetahuan, di atas ilmu dari urusan agamanya, di atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, ilman wa amalan, baik itu dalam bentuk ilmu, pengetahuan, teori, maupun dalam penerapannya, prakteknya. Qad alima al-haqqa wa taba'ahu, dia mengenal al-haq dan mengikuti al-haq tersebut. Wa raja ma wa'adahu Allahu li ahli al-haq, dan berharap kepada apa-apa yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang memegang, membela kebenaran. Kamal huwa a'ma, jelas tidak sama dengan orang-orang yang buta al-qalb, buta hatinya. Qad rafadal haqqa wa adalla, menolak al-haq, tidak mau menyambutnya, tidak mau berpegang dengan al-haq tersebut, tidak mau mengikutinya, tidak mau menjalankannya, dan bahkan membuangnya, menyia-nyiakannya. Wattaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, bahkan mengikuti hawanya, mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adhalik, Namun demikian ia ra annama huwa alaihi minal haq. Tapi dia tetap melihat, justru memandang bahwa apa yang dijalaninya, apa yang dilakukannya, apa yang diyakininya itu adalah al-haq. Itulah kebenaran. Fama ab'adal farqa bainal fariqain wa ma a'zama at-tafawuta bainat ta'ifatain ahli al-haq wa ahli al-baghi. Alangkah jauh perbedaan, alangkah mencolok perbedaan antara dua kelompok ini, dua golongan ini, dan alangkah berbesar perbedaan di antara keduanya, kedua golongan tersebut, ahlul haq wa ahlul ghayb atau ahlul batil. Nah, sesuai dengan namanya masing-masing. Yang satu adalah sesuatu yang sabit, pasti, dan yang satunya adalah batil zail, sesuatu yang pasti lenyap. Qala qawluhu matalul jannati allati wu'idal muttaqun minha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum. Ay qala mathalul jannati allati a'addaha Allahu li'ibadihi, perumpamaan surga yang Allah sediakan, yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya. Alladzina taqaw sukhtahu, orang-orang yang membuat perlindungan untuk dirinya dari kemurkaan Allah, yang berusaha untuk menamengi, memeristaikan, melindungi dirinya, membela dirinya, menjauhkan dirinya, menyelamatkan dirinya dari kemurkaan Allah. Wattaba'u ridwanahu, dan mengikuti keridhaan Allah itu. Ai na'taha wa sifatuha al-jamilah, yani sifat keadaan yang indah dari surga-surga tersebut. Nah, ini makna masal, ini keindahan sifat keadaan surga, ya, keadaan-keadaannya, sifat-sifat surga yang diperuntukkan, yang dipersiapkan, yang disediakan untuk hamba-hamba Allah ini. Nah, seperti itu keindahannya. Qala wa anharun min lama minha, nah, fiha anharun, di dalamnya, fiha anharun min ma'in ghairi asin, di dalam surga itu ada sungai-sungai dari air-air yang tidak pernah, yang dari air-air segar yang tidak pernah berubah rasanya, tidak pahit. Air ghairu mutaghayyir, tidak berubah warna rasa, la bi wahmin wala bi rihin muntinah, apa itu yakni berupa keadaannya ataupun yakni baunya yang busuk, yang berubah, wala bi mararatin, tidak pula rasanya menjadi pahit. Waladhi kuduratin, tidak pula keruh. Bal huwa a'zamul miyah wa asfaha, bahkan air tersebut adalah air yang paling manis, air yang paling bening, paling segar, paling bening. Wa athyabuha rihan, yang paling harum baunya. Wa aladzuha syurban, dan paling lezat untuk diminum. Qaluhu, itu dalam sugani air yang pertama disebutkan itu dari mata air jannah. Qala qawluhu wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, juga di dalamnya ada sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Bihumudah, yakni dengan jadi masam, kemasam, jadi kecut. Wala ghairiha, ataupun yang lainnya. Wa anharun, ini basi dan seperti itu. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, di dalamnya ada khamr, ini sungai-sungai dari khamr, dari arak. Ayyal taddu bihi syaribuhu laddatan azimah, jadi mana orang-orang yang meminumnya merasakan keledatan yang luar biasa. La ka khamri dunia, tidak seperti khamar dunia. Alladhi yukrahu madaquhu, yukrahu madaquhu wa yasda'u ras, yang tidak menyenangkan, yakni rasanya membuat pusing. Wayasda'u ra's, yang membuat pusing kepala, mabuk. Wayaghulu al-aql, nah, yang membuat hilang akal, ya, hilang akal sehingga tidak sadar, ya, nah, bahkan akhirnya keluar kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol. Kalau di dalam di akhirat, dan ini diperuntukkan oleh orang-orang yang kalau dia pernah minum di dunia, dia sudah bertobat dengan tobatan nasuha. Nah, bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, dia tidak pernah lagi minumnya, menyesali dan mengakui betapa buruknya perbuatan-perbuatan tersebut, minuman-minuman tersebut. Tapi mereka yang masih minum bahkan mati dalam keadaan demikian, tidak pernah bertobat, maka dia akan terhalang. Walaupun dia mukmin, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan khamar di dalam jannah. Qala wa anharun min asalin musaffa, dan di dalam surga itu ada sungai-sungai dari madu yang dibersihkan. Min sum'ahi, yani dari lilin-lilinnya. Wasairi awsakhihi, dan dari semua kotoran-kotorannya. Qala wa lahum fiha min kulli samarat, dan bahkan bagi mereka, untuk orang-orang ahli jannah, itu di dalamnya mereka mendapatkan berbagai jenis buah-buahan. Min nakhilin, kurma, wa inabin, anggur, wa tufah, apel, waruman, delima, wa utruj, limau, wa tin, buah tin, wa ghairi dhalika mimma la nadhira lahu fid dunya, dan buah-buah lainnya yang tidak ada bandingannya baginya di dunia, yang tidak ada yang bisa menyerupai selain nama bagi buah-buahan yang ada di dalam jannah. Fahadal mahbubul matlub, inilah perkara sesuatu yang disukai, yang diinginkan, yang dicari. Qad hasala lahum, dan itu semua mereka perlu memperolehnya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa maghfiratun min rabbihim, jadi kesenangan-kesenangan fisik, kesenangan-kesenangan yakni badan itu mereka terima, mereka rasakan, dan kemudian Allah tambah dengan kesenangan-kesenangan yang lebih dari itu, wa maghfiratun min rabbihim, mereka mendapatkan pula ampunan dari Rabb mereka. Yazulu biha anhum al-marhub, hilang dari mereka hal-hal yang menakutkan, yang mereka khawatirkan, yaitu azab, nah, hukuman. Fahaulai khairun amman huwa khalidun finnari allati ishtadda harruha, apakah mereka ini yang lebih baik, ataukah orang-orang yang kekal di dalam neraka yang sangat dahsyat panasnya. Watudha'afu adabuha, yang dilipat gandakan azabnya. Wasuku fiha, dan mereka diberi minum di dalam neraka tersebut, ma'an hamima, air yang sangat panas, haran jiddan, yang sangat sangat panas. Fasu faqat ta'am'ahum, dan mereka yang air tersebut memutus-mutus, menghancurkan usus-usus mereka, lambung-lambung mereka. Dan mereka minumnya bukan minum seperti orang yang kepanasan, bahkan minum seperti unta yang kehausan. Fasharibuna syurbal him, syurbal him, mereka minum seperti unta yang kehausan. Nah, lahap, tapi nah, mereka minum yang dalam keadaan demikian, air-air yang memutus usus-usus mereka. Fasubhana man fawatan bainad darain, maha suci zat yang membuat perbedaan di antara dua negeri ini, dunia dan akhirat. Wal jazaa'ain, dan yang memberikan perbedaan pula dua balasan tersebut. Wal amilain, dua golongan yang beramal. Wal amalain, dan yang memberi perbedaan dua amalan tersebut. Wallahu a'lam. Qaluhu wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa ulaika alladina tabaa Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum. Dan di antara mereka yang mendengar-dengarkan kepadamu, yang memperhatikanmu, yang datang kepadamu, nah, ada orang yang yastami'u ilaik, ada orang yang mendengarkan kepadamu, hatta idza kharaju min indik, ketika setelah keluar dari diri dari sisimu, qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa, mereka bertanya kepada orang-orang yang diberi ilmu, bukan pertanyaan yang untuk mencari pemahaman, untuk mencari yakni apa namanya kejelasan, tapi untuk merendahkan, melecehkan. Madza qala anifa, apa yang baru dia katakan tadi? Ulaika, mereka itulah orang-orang yang telah Allah kunci mati hati-hati mereka, dan mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Adapun orang-orang yang mereka itu mau menerima petunjuk, mau mengambil petunjuk dan dari apa yang mereka dengar dan mereka baca, zadahum huda, Allah tambah untuk mereka petunjuk tersebut, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Qala yaqulu ta'ala, wa minal munafikin, dan diantara orang-orang munafik, atau orang-orang yang semisal mereka dari kalangan orang-orang yang berpenyakit. May yastami'u ilaik ma taqulu istima'an, itu betul-betul mereka memperhatikan, mendengarkan ucapanmu. La an qabulin wa an qiyadin, tapi mereka tidak didasari atas sikap menerima atau tunduk kepada apa yang mereka dengarkan, mereka perhatikan. Bal mu'ridatun qulubuhum anhu, bahkan dalam keadaan hati-hati mereka itu mu'ridah, nah, berpaling jauh dari sikap tunduk dan menerima apa yang disampaikan, apa yang didengar oleh mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah mengatakan, hatta idza kharaju min indika qalu lilladina utul ilma, ketika mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu, mustafhimina amma qulta, menanyakan apa yang kamu ucapkan tadi. Wa ma sami'u, dan apa yang mereka dengar tadi. Mimma lam yakun lahum fihi raghbah, dari hal-hal yang mereka tidak punya rasa suka, tidak punya rasa keinginan untuk mendapatkan kebaikan dari yang mereka dengar. Madza qala anifa ay qariban, apa yang barusan mereka dia ucapkan, apa yang tadi dikatakan, nah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau, tentunya para duat, para asatid, para muallim, para mudarris, dan orang-orang yang memberikan nasihat. Ini ditanyakan, ini mereka justru menanyakan, nah, mempertanyakan, bukan untuk mereka tunduk menerimanya dalam keadaan menerima dan siap untuk mengamalkannya, tapi untuk mereka itu karena hal-hal yang tidak mereka sukai, ada di dalam hati mereka sikap tidak menyukainya. Lam yakun fihi rahbah, tidak ada keinginan atau antusias kepada yang mereka dengar. Wa hadza fi ghayatid dhammi lahum, ini betul-betul berpuncak, ini tercelaan buat mereka. Fa innahum la bukalau kanu harisin, kalau memang mereka punya antusiasnya, semangat alal khair, kepada kebaikan, la alqau ilaihi asma'ahum, mereka akan curahkan perhatian pendengaran mereka, yakni juga diikutsertai pula wa wa'athu qulubuhum, hati-hati mereka pun menjaga, hati-hati mereka pun mengingatnya. Wan qadat lahu jawarihuhum, dan tentu hanya ini anggota-anggota badan mereka tunduk dan siap untuk mengamalkannya. Walakinnahum bi'aksin lihadihil hal, tapi keadaan mereka justru terbalik, berlawanan dengan keadaan tersebut. Mestinya mereka mendengarkan dengan perhatian itu, hati mereka ikut serta, kemudian dijaga, diingat oleh hati-hati tersebut, kemudian anggota badan mereka pun siap untuk mengamalkannya. Itu menjadi orang-orang yang paling tidaknya muktasid. Nah, mengamalkan apa yang didengarkan dari hal-hal yang wajib itu diamalkan, dia meninggalkan perkara-perkara yang haram atau lebih tinggi dari itu. Sabiqun bil khairat, mereka bersegera kepada kebaikan biiznillah. Wala wali hadza qala ulaika alladziina taba Allahu ala qulubihim, mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka. Nah, ai khatama 'alaiha, dicap, distempel, tidak lagi di, nah, tapi dilas. Nah, seperti itu. Wasudda abwabul khair allati tasilu ilaiha, ditutup pula pintu-pintu kebaikan yang sebetulnya bisa sampai mereka, hati mereka itu sampai kepadanya. Bisa bagi ittiba'ihim ahwa'ahum, itu disebabkan oleh karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka jadikan pertimbangan, mereka jadikan ukuran hawa nafsu mereka, perasaan-perasaan mereka, akal-akal mereka. Bukan mereka tundukkan hawa nafsu, keinginan mereka, tundukkan akal-akal mereka kepada al-haq tersebut. Allati la yahwuna fiha illa al-batil, yang hawa-hawa nafsu tersebut tidak menginginkan, nah, kecuali yang batil, yang sesat. Thumma bayyana halal muhtadin faqala, kemudian Allah menerangkan keadaan orang-orang yang mau dan siap menerima petunjuk. Faqala walladzina ihtadaw, adapun orang-orang yang mau menerima petunjuk tersebut, bil iman wal inqiyad, dengan sikap iman, dan itu pangkalnya bagaimana Allah menyebutkan innal ladina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah memberi petunjuk kepada mereka, Rabb mereka memberi petunjuk kepada mereka dengan sebab keimanan mereka. Nah, dengan sebab iman tersebut, dengan sebab ketundukan tersebut, dengan sebab mereka membenarkan, mengakui benarnya yang datang dari Allah, nah, walangkiyat, dan adanya ketundukan tersebut, wattiba'u ma yurdillaha, dan mengikuti apa yang membuat Allah ridha, zadahum huda, Allah tambah rinam hidayah itu kepada kepada mereka. Syukran minhu ta'ala. Sebagai tanda terima kasih, tanda syukur. Allah membalas kebaikan-kebaikan mereka. Lahum kepada mereka. Allah menerima dari mereka, yani mereka yang sedikit. Sikap mereka, yani keimanan mereka, ketundukan mereka itu membuat Allah membalas dengan menambah hidayah tersebut kepada mereka. Wa atahum taqwahum. Dan Allah datangkan dan Allah berikan pula kepada mereka ketakwaan mereka. Ai waffaqahum lil khair wa hafizahum minasy syarr. Allah memberikan taufik kepada mereka untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Nah, karena mereka mau menerima petunjuk tersebut, karena adanya iman dan ketundukan mereka, Allah mudahkan mereka kepada kebaikan-kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa hafizahum minasy syarr, dan Allah jaga mereka, Allah lindungi mereka dari kejelekan. Allah jauhkan dari mereka dari sebab-sebab kejelekan tersebut. Allah berikan, Allah giringkan kepada mereka sebab-sebab kebaikan. Fadzakara lil muhtadin jazaa'. Jadi di sini Allah sebutkan untuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu dua balasan, dua ganjaran. Al-ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat, al-huda ini tadi. Ya, al-huda ini tadi mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu-ilmu yang membuat hati mereka semakin bersih, jiwa-jiwa mereka semakin suci, semakin antusias mereka untuk menginginkan kebaikan, untuk mengenal apa yang dimaukan oleh Allah terhadap diri mereka. Wal amal saleh, dan mereka diberi taufik oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang ikhlas, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini orang-orang yang mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit ataupun banyak. Maka semakin mereka berusaha, ini siap untuk menjalankan hal-hal yang mereka dapatkan semampu mereka, Allah akan bimbing mereka untuk mendapatkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna. Subhanakallah.